Keheningan malam terasa bagai cintaku dan cintamu berpadu dalam satu rasa. Seperti mentari menyinari bumi, indah dan menghangatkan. Kutuliskan dalam nada cinta cerita kehidupan seakan enggan untuk berpisah. Cinta cerita.